Radio Keluarga, Seni dan Budaya, Bina Suara, Bina Suara. 107.9 FM, Radio Bina Suara, Radio Keluarga, Seni dan Budaya. Dan saya masih ditemani oleh Bapak Hari ya. Dan kita masih berbincang-bincang tentunya dengan seorang pengasuh Komunitas Bisnis Indonesia atau KBI ya. Kita akan selalu bertemu insya Allah di setiap hari Jumat tentunya di jam 10 sampai selesai. Dan tentunya juga Bapak Hari ini adalah seorang motivator atau financial motivator dan managing director Redflow 19 Technology dan juga founder SWAT Action dan juga ketua umum AKKSI atau Asosiasi Konsultan Keuangan Syariah ya. Dan kita masih tetap berbicara mengenai keuangan. Mungkin selain Pak Hari juga ada mungkin ya Pak Hari punya seseorang atau ya kita lihat sekarang juga ada tamu ya. Ada tamu yang ternyata mungkin pernah mengalami hal itu ya. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak siapa ini? Nama saya Arcan. Oh, dengan Bapak Arcan ya. Nah, mungkin Bapak Arcan punya kendala atau punya pengalaman seperti yang Pak Hari alami gitu ya. Oke, ya. Salam kenal dulu ya buat para sahabat semuanya. Semoga semakin sukses. Dan terima kasih sudah dikasih kesempatan nih sama Mas Hari nih, motivator luar biasa. Jadi kalau mau saya share dulu, saya sempat masuk ke zona nyaman. Jadi awal-awal jadi motivator tuh masih bujangan, Mbak. Oh iya. Masih bujangan. Jadi masih merasakan sendiri juga ya. Iya. Jadi masih bujangan, penghasilan lumayan. Ya tampan, mapan, gimana wow, ya. Wow, kayaknya sesuatu banget ini. Sesuatu gitu ya. Ya saat itu memang ya lumayan aset-aset juga mulai kekumpul sedikit-sedikit. Iya. Nah, pada saat saya mulai menikah, kemudian saya ambil sebuah keputusan bisnis yang kurang tepat ya saat itu. Karena saya investasi di dua perusahaan emas saat itu. Ada embel-embel syariahnya apa segala macam itu buat saya jadi yakin. Tapi kemudian ternyata duitnya dibawa kabur. Wow. Nah, jadi bangkrut deh tuh saya. Masalahnya saya juga. Dan semua di situ modal ya? Enggak. Saya untung masih disisakan. Masih kumpul, aset-aset masih rapi. Kemudian tapi karena saya memang merangkap jadi agent juga, jadi saya bantuin teman-teman yang ayo mau invest yuk gitu. Ya, betul, kumpul betul. Itu beberapa miliar. Nah, akhirnya ketika duit dari bawa kabur, saya kan ketiban sialnya. Saya tahu deh kalau kayak gitu. Kayaknya kalau kayak gitu mau enggak mau deh kita yang keluar ya. Betul. Karena kita merasa bertanggung jawab. Iya. Akhirnya ya selama beberapa tahun ya kita tersiok-siok juga. Ya, berapa mobil kita sampai kita jual, ada yang cicilannya mandek, kemudian ditarik. Aset-aset rumah kontrakan hilang semuanya lah pokoknya. Nah, saat itu baru lah ini baru punya anak masih bayi begitu kan. Betul. Harusnya kita janjikan sesuatu yang luar biasa kepada pasangan kita kan. Malah nyesek. Sampai saat itu saya akhirnya memutuskan untuk kontrak rumah. Kontrak rumah pun saya gak mau bayar. Akhirnya saya diusir sampai yang punya kontrak. Lagi siapa juga yang mau kontrakannya dipakai gak dibayar. Nah, itu menyebalkan lah ya. Betul-betul. Tapi akhirnya kita putuskan untuk hijrah. Kita tinggalkan riba. Dan saya belajar dari mertua saya. Jadi mertua saya itu punya anak 11. Dan yang menarik ini kok beliau ini punya manajemen keuangan cukup menarik kalau saya perhatikan. Karena apa? Semua anaknya ini ya sekolahnya ya bagus-bagus. Ada juga yang di swasta yang sekali masuk tuh 100 juta. Iya, betul. Dari itu sekali masuk itu berbarengan, ada yang masuk SD, SMP, SMA. Nah, akhirnya yang seperti tadi Mas Hari sampaikan bahwa 19 tadi ya. Nah, ternyata beliau sudah amalkan itu. Jadi setiap ada satu tambah anak, tambah satu penghasilan baru. Oh gitu. Tambah satu lagi. Nah sekarang anak saya baru 3. Jadi kan targetnya 7 nih ya. Jadi ceritanya ya akhirnya saya coba cari usaha, saya coba tambahkan lagi. Ya sekarang sudah mulai kita belajar pelan-pelan, utang juga pelan-pelan sudah berangsur-angsur ya. Betul. Dan ya baru ada 5 sih ya sumber penghasilan. Udah alhamdulillah itu. Aduh, ya. Bersyukur banget itu udah ada 5. Amin, ya. Ya makanya mulailah kita coba mengaturnya yang lebih apik lagi, ada pos-posnya. Kalau kemarin kan ada pasti langsung keluar. Posnya cuma 2. Kalau enggak untuk bertahan hidup, Ya, untuk segera melawan keterdesakan karena yang nagih galak-galak karena kan sudah mulai ada alokasi buat investasi, buat kesehatan, pendidikan, sedekah dan lain-lain. Jadi tentunya artinya ternyata Pak Arcan ini juga pernah mengalami hal seperti yang Bapak Hari alami ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Hari untuk menyikapi ternyata hal tersebut memang dirasakan juga sama Pak Arcan ini. Ya, jadi sahabat kalau kita bicara secara teorinya ya, ada tiga kategori manusia. Iya. Yang secara mentalitas itu mentalitas miskin, mentalitas menengah, sama mentalitas sejahtera atau kaya. Iya. Jadi kalau saya jabarkan yang miskin ini adalah pertama tipe spender. Jadi kalau dapat duit hari ini habis. Besok habis. Dapat hari bulan ini, bulan depan habis dan seterusnya. Itu tipe spender. Artinya memang secara mentalitas dia miskin gitu. Dia enggak pikiran besok, lusa, tahun depan apa enggak kepikiran. Berarti sebetulnya itu yang miskin itu bukan miskin dari materi ya, tapi mungkin miskin pemikirannya ya, kali ya. Mentalitasnya, nah, mentalitas ya. Miskin tipe spender. Ada tipe kedua, ini yang menarik. Misalkan waktu dia gaji sebagai seorang staff atau karyawan cukup. Begitu naik supervisor atau manager dia kurang. Kenapa? Gaya hidupnya. Oh iya. Ini saya bilang mentalitas menengah, lifestyle. Kalau istilahnya tipe avoider, tipe yang menghindari. Contoh, seorang suami dapat penghasilan, berikan ke istri, biar nggak mau pusing. Pokoknya ngatur istri. Istri stres juga. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya. Betul. Dari apa? Ke shopping, belanja dan seterusnya. Iya ya. Berarti apa? Itulah tipe mental, namanya mental menengah. Nah, baru yang terakhir ada namanya tipe atau mentalitas kaya atau sejahtera. Ini tipenya adalah tipe investor atau tipe orang yang saver. Jadi dia tahu nih, yang namanya kita nggak mungkin selamanya asik enak. Betul, nyaman. Betul. Pasti akan mengalami namanya turnaround gitu kan. Pasti akan mengalami namanya tidak enak. Nah, ketika tidak enak, apa yang harus disiapkan? Berarti apa? Mereka harus berpikir dahulu, oh iya, berarti suatu hari saya harus punya proteksi, saya harus punya nabung dan seterusnya. Nah, di luar tiga tadi ada namanya yang keempat. Ini saya tidak mengatakan karena ini sudah bicara bukan lagi bicara ilmu keuangan bumi. Kalau tadi kan tiga itu tipe spender, avoider, tipe apa? Tipe mentalitas sejahtera atau kaya, tipe saver itu adalah market keuangan bumi. Nah, sekarang bicara keuangan langit. Oke. Ini namanya disebutkan zuhud. Zuhud itu bukan berarti nggak punya duit, tidak. Zuhud itu adalah orang yang punya duit tapi dia merendah, dia sederhana dan seterusnya. Karena ada juga beberapa wali-wali kita, para kiai-kiai kita, kaya-kaya. Contoh, ini true story. Orangnya baru beberapa bulan yang lalu dia meninggal. Tapi ini menarik, ini sebagai sebuah ibro saja. Bayangkan Bu Sona dan juga sahabat, kalau kita dapat uang 5 miliar, ini 5 miliar ya. Woi, 5 miliar. Besar kan? Besar lumayan banget. Besar lah. Bukan lumayan lagi itu. Besar ya. Besar. Kira-kira banget. Bu Sona mau ngasih sedekahnya berapa dari 5 miliar tersebut? Kalau secara ini kan katanya harus minimal itu 2,5% ya. Iya. Ya kan? Tapi sebetulnya kalau dari uang 5 miliar itu 2,5% itu sebetulnya masih kecil sekali. Sangat kecil. Iya, ya kan? Nah, si yang saya bilang orang zuhud ini 4 miliar dia sedekahkan. Oh, 4 miliar ya. Jadi dia hanya dapat 1 miliar dong. 1 miliar aja buat keluarganya dia. Iya. Karena dia merasa uang itu bukan uang saya. Iya. Semua itu titipan. Betul, betul. Nah, betul. Jadi ini enggak bisa kita kategorikan tipe spender, tipe avoider, tipe saver, enggak bisa. Memang ada satu hal khusus di mana dia cuma sebagai talang saja. Iya. Sebagai sebuah blessing aja gitu. Artinya Tuhan memberikan atau menitipkan itu lewat kita saja. Betul. Tapi kita yang akan memberikan kepada yang lain. Ya, dan menariknya orang seperti ini banyak. Cuma mereka tidak muncul di permukaan. Iya, betul, nah, betul jadi sekali. Jadi di luar dari tipe spender, tipe avoider, tipe saver, ada namanya zuhud tadi. Jadi artinya kalau kita bicara bab keuangan sama dia, bukan bab bicara keuangan bumi, tapi keuangan langit. Nah, gitu ya. Itulah sisi spiritual. Itulah sebenarnya bicara syariah itu kan begitu. Ketika bicara tauhid, ketika bicara keuangan, yakin gak sama Tuhan yang paling besar? Iya. Tuhan yang paling banyak duitnya, Tuhan yang paling maha segala dari segala maha dan seterusnya, ya kan? Ketika kita bicara, wahai Tuhan, masalahku sangat besar, kita balikin, wahai masalah, Tuhanku sangat besar, gitu. Sehingga ketika kita mengalami titik nol tadi saya bilang tidak nyaman, masih ada Allah yang maha besar, iya, betul, sehingga masalah kita menjadi kecil. Ya. Karena saya selalu bilang begini, sahabat ya, ada sebuah ilustrasi. Menurut Bu Sona, kira-kira uang 1 juta besar atau kecil? Besar sebetulnya, ya. Tapi tergantung dari cara kita memakai atau memanagenya. Betul. Ya, uang 1 juta bagi nggak punya duit itu besar. Iya. Ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan 10 juta, jadi kecil. Iya, ya. Betul. Nah, begitu pun dengan uang 10 juta, itu besar kalau kita bandingin uang 1 juta. Iya. Tapi kalau kita bandingin dengan uang 1 miliar, jadi kecil. Ya kan? Uang 1 miliar itu besar. Tapi kita bandingin dengan uang 1 triliun, lebih kecil lagi. Iya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara seluruh dunia ini dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kecil sekali ya. Allah yang paling besar. Ya, betul. Artinya, kalau hari ini kita punya masalah yang yang menurut kita orang termiskin paling nomor 2 sedunia, masih ada Allah yang lebih besar. Sehingga walaupun kondisi kita hari ini lagi saldo minus, lagi defisit dan segala macam, ingatlah bahwasanya Allah yang Allah Maha Kaya. Betul. Dan kita tentunya sebagai manusia hanya sebagai perantara ya. Apa yang kita dapat, ya makanya jangan hanya kita pegang sendiri, tetapi kita kembalikan lagi tentunya untuk yang membutuhkan.